Indahku menyintamu, biarlah hujan pengganti air mataku. Tak ingin aku menangis karena dikau. Rasa cinta tak mungkin dipaksakan. Janganlah cinta hanya di bibir saja. Bukan sekali engkau sakitkan hati. Tak ingin aku menangis untuk dikau. Jangan pikirku bersedih-sedih, aku senang, oi. Hari-hariku bernyanyi-nyanyi, aku senang. Senang.